Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik an-nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah yang berjudul Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai kita pada persyaratan yang keenam dari syarat ma'qud 'alai, yaitu ayyakuna ma'luman bi ru'yatin aw sifatin, bahwa objek akad harus telah diketahui pada saat melakukan akad. Mengetahuinya bisa dengan dilihat atau dengan dijelaskan speknya. Kemudian mu'alif menjelaskan beberapa contoh kasus di mana dalam hal ini tidak terpenuhi persyaratan al-ilmu bil mabi', persyaratan bahwa barang yang dijual tidak bisa dilihat. Qal, maka beliau berkata, fadhil syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن, dan tidak diperbolehkan menjual janin yang masih dalam perut induknya. Iya. ولا يباع حمل في بطن, bahwa المؤلف الموفق رحمه الله mengatakan janin hewan yang masih dalam perut induknya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang bai' al-madhamin wal madaqih. Rasulullah melarang menjual hewan yang masih dalam perut induknya. Karena ini mengandung gharar yang tinggi. Dan Rasulullah juga melarang dari bai'il gharar. Melarang tadi menjual belikan sesuatu yang mengandung spekulasi tinggi. Kenapa dia beli, pembeli mau membeli janin, tentu lebih murah. Ya. Kemudian, kenapa si penjual mau menjual masih dalam janin, dapat uang secepatnya, dan dia tidak menanggung risiko lagi. Umpamanya, kalau janin ini keluar dalam keadaan sehat, terjual umpama janin dari sapi ini umpamanya kita katakan 1 juta rupiah, tapi dia masih dalam perut induknya, tentu si pembeli nawar dengan harga 500-600, ya, karena risikonya tinggi, kemungkinan lahir dalam keadaan mati atau kemungkinan lahir dalam keadaan cacat, ya, dan kemungkinan juga lahir dalam keadaan sehat dan hidup. Ketika lahir dalam keadaan sehat dan hidup, siapa yang rugi, Saisan? Penjual. Karena harusnya dijualnya 1 juta, sekarang dia dapat uang cuma 500 ribu rupiah setengahnya. Kemudian, kenapa si penjual mau menjual juga dengan risiko tadi? Karena dia dapat uang di depan. Ya. Dapat uang cash 500 ribu, kemudian dia tidak memiliki risiko lagi. Andai mati, untung dia 500 ribu. Andai keluar kemudian dalam keadaan sehat, rugi dia 500 ribu karena harga normalnya biasanya 1 juta. Dua-duanya berada dalam keadaan spekulasi, untung dan rugi. Dan ini dinamakan bai'ul gharar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya. Oleh karena itu, jual beli seperti ini diharamkan. Fadhil Syekh. Walabadan fi dhar'in munfaridain, dan melarang menjual susu yang berada masih dalam kantungnya atau belum diperah dan secara terpisah. Iya. Walabanun fi dhar'in munfaridain, dan juga tidak sah menjual susu yang masih dalam kantung hewan tersebut. Dilihat saya beli susunya yang itu, ya. Kecuali bil mausuf. Dia bilang, saya beli susu hewan sapi yang itu, ha? Sekian harganya. ini tidak bisa, tidak sah, karena tidak bisa dilihat, juga tidak bisa disifati. Maka jual belinya mengandung unsur gharar, tidak jelas. Munfaridaini, yang terpisah. Apa maksud terpisah di sini? Kalau dia tabak mengikut, umpamanya dijual induk tadi, dan induk ini sedang bunting, sedang hamil, atau induk tadi sedang menyusui dan dalam kantungnya ada susu, ya. Kalau induk ini dijual dalam keadaan tidak bunting, tidak ada susu, umpamanya harganya sekitar 10 juta. Tapi dalam keadaan bunting, tentu si penjual sudah memasukkan di sana nilai harga janin, umpamanya dimasukkan 500 oleh dia, atau 1 juta dijual menjadi 10.500 atau 11 juta, atau dimasukin nilai susu dia jual 10 juta 100 ribu rupiah umpamanya. Bukan terpisah ya, dibilang kalau dia mengatakan akadnya ini induknya saja 10 juta, janinnya 1 juta. Ini terpisah juga. Tapi kalau dia mengatakan saya jual sapi ini dan dia tahu dalam keadaan bunting dengan harga 11 juta. Ya, maka hukum asalnya adalah boleh ya. Berdasarkan kaidah bahwasanya yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Sekarang memang mengandung unsur gharar yang diharamkan, tetapi statusnya pengikut dalam akad keseluruhan, maka hukumnya boleh. Allah Ta'ala a'lam. Fadhal syekh. Wala miskun fi fa'ratihi, dan tidak sah menjual misik yang masih di dalam fa'rahnya itu, wi'a, bejana, kantungnya. Nah. Wala miskun fi fa'atihi, juga tidak boleh menjual minyak misk. Ya, misk adalah minyak wangi yang paling harum. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan khitamuhu misk. Ha? Minyak yang paling harum. Tapi subhanallah, tahu kita terbuat dari apa ini? Darah. Darah ghazal, darah kijang. Kijang betina. Dia lari. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menceritakan bahwa syekhnya Syekh Abdurrahman bin Nas dan Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau biasa dahulu ngerti mereka cara mendapatkan minyak misik ini. Ya. Kijang berlari sampai lelah, keluar misalnya dari perutnya itu kantung darah. Ketika kantung darah itu keluar, diikat sekencang-kencangnya agar tidak terpisah dari, agar tidak bercampur dengan darah yang lain. Kemudian dibiarkan beberapa hari, dibuka, maka dia menjadi minyak misik yang paling harum. Nah, dari darah, masya Allah. Maka bila masih dalam kantungnya tadi, maka tidak boleh diperjualbelikan, karena tidak jelas. Baik. Terus Syekh. Wanawan fitamrin, dan biji yang berada di dalam buah kurma. Ya. Dahulu biji kurma memiliki manfaat untuk makanan ternak. Ya, sampai sekarang juga masya Allah ada sebagian perusahaan herbal yang mengolahnya menjadi obat-obatan. Ya, masya Allah dijual juga biji kurma, serbuk biji kurma. Ya. Karena dia memiliki nilai, maka menjual bijinya. Ada satu karung kurma, dibilang saya beli bijinya saja. Cuma kalau biji dimakan nggak, dipotong kurmanya, dikeluarin bijinya. Kan ada juga yang kalau modifikasi diisi dalamnya kacang. Berarti biji dikeluarin kan? Dia bilang saya beli biji yang akan kamu keluarkan itu. Masih dalam kurmanya. Walana fitamrihi, menurut mu'alif juga tidak sah, karena tidak kelihatan. Ya, terus. Tapi nanti akan kita jelaskan pendapat yang lain dalam hal ini. Baik. Wasaufun. Wasaufun ada zuhrin, dan bulu yang masih ada di hewan. bulu biri-biri ya, yang masih di atas, masih di kulit biri-birinya, ya, ini tidak boleh diperjualbelikan juga. Ya. Terakhir Syekh Fajilun. Wa fujulun fijlun wa nahwuhu qabla qal'ihi. Dan fujul. Umbi-umbian. Dan umbi-umbian yang dan sejenisnya. Dan sejenisnya sebelum dipanen dicabut. Nah. Fijil itu seperti bawang dia. No. Tapi yang dimakan bagian bawahnya. Ya, fijil. Kalau antum biasa kalau umroh lihat itu yang umbinya merah. Kemerah-merahan. No. Nah, itu fijil namanya. Hah? Fijil sebelum dicabut yang tampak kelihatan adalah daun atasnya seperti bawang kalau atasnya. No. Hah? Maka kata mu'alif tidak boleh dijual sebelum dicabut. Hmm. Dicabut dulu baru dijual karena tidak kelihatan. Hah? Karena dengan demikian mengandung qarar. Tapi wallah ta'ala alam dari seluruh yang dijelaskan oleh mu'alif dalam kasus tadi, pendapat yang terkuat dalam ini pendapat Syafi'iyah dan sebagian para ulama yang lain bahwa mereka mengatakan boleh dengan syarat, dan ini juga pendapat Syafi'i dan Sa'di rahimahullah, dengan syarat penjualnya, pembelinya adalah orang yang mengerti, pakar. Pakar umbi-umbian, pakar singkong umpamanya, ya, dia tidak akan beli singkong ada 1 hektar setelah dicabut. Karena dia juga akan rugi. Karena bila dicabut, tentu dalam waktu dekat harus habis. Kalau tidak keburu busuk dalam 1-2 hari. Tapi kalau dia mamanya dibelinya dan masih dalam tanah, dia akan cabut sebutuhnya dia. Mamanya lihat pasar hari ini, ya, diambil mamanya sekitar 100 pohon, 200 pohon, ya, dicabut sekitar segitu saja, sehingga enggak rusak. Kalau dicabut 1000 semuanya, dia harus jual per hari itu juga, tentu otomatis harga turun dan akan merusak kalau tidak terjual hari itu. Dan ini risikonya tinggi, ya. Maka umumnya mereka tahu, mereka perkirakan. Dan subhanallah, saya masih ingat salah seorang mahasiswa saya yang punya bisnis paya, masih di pohon. Nah, ada pembeli datang, katanya ini saya perkirakan sekian ratus kilo, kata dia, sekian ton, 1 ton atau koma sekian, saya beli harga sekian, ya. Ya, diturunin satu-satu, tandem selisihnya hanya selisih 3 kilo dengan perkiraan dia. Dan subhanallah, dengan demikian syarat yang dijelaskan oleh para mu'alif tadi, iyakuna ma'luman, bahwa diketahui bagi yang pakarnya yang sering melakukan hal ini, tahu dia atau tidak? Tahu walaupun masih di dalam tanah. Tahu masuk walaupun di atas pohon. Ya. Maka pendapat terkuat yang berapa Syekh Ibnu Taimiyah, dibeli juga oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, oh kemasalnya boleh, tapi yang jual belinya ini adalah pakarnya. Kalau kita enggak ngerti sama sekali, Pak saya beli singkong satu pohon ini, 5 pohon, 7 pohon, 10 pohon ini, sekian harganya, Anda enggak ngerti. Ya. Perkiraan Anda yang besar-besar, ternyata ketika dijabut ini kecil-kecil baru, walaupun pohonnya dan daunnya besar atau segala macam. Walhasil, bagi ahlinya boleh, sama juga seperti Anda jual kelapa. Kan tidak dibuka satu-satu dulu. Apalagi kelapa muda. Tapi biasanya bagi pakarnya dia bisa, subhanallah teman mengatakan, yang jualan di kelapa muda itu, dia tukang kelapa tinggal lihat saat dibukanya terpal, dilihatnya, nah, ini ada beberapa biji, kata dia, yang gak mudah, saya gak mau yang itu, tapi kalau mau sekian harga seluruhnya. Subhanallah. Allah yang barik fikir Syekh. Assalamualaikum. Yakfina Syekh. Baik, pendengar dan pemirsa JTV, demikian beberapa penjualan yang tidak sah di kesempatan pagi ini yang disebutkan dan disyarah oleh Ustaz. Insyaallah kita akan lanjutkan bab atau poin-poin berikutnya di kesempatan yang akan datang, dan kami buka untuk sesi selanjutnya, sesi soal. dan pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Tapi kita angkat via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Rahayu di Jakarta. Silakan Ibu Rahayu. Ustaz, saya mau nanya. Bagaimana kalau misalkan di aplikasi ojek online itu kan ada yang food itu loh, yang pembelian makanan. Iya. Apabila kita pesan di situ kan otomatis kita membeli ojeknya, bayar ojeknya juga bayar makanan, tapi lewat satu ojek, lewat ojeknya itu gimana Ustaz, apa diperbolehkan? Uang dibayar di deposit dahulu atau uangnya belakangan nanti? Belakangan Ustaz. Oh, berarti kita minjam uang tukang ojek kan ya? Iya. Ya, nanti kita jelaskan Ibu. Iya. Terus kalau misalkan ini kita bayar berlebih gitu ke tukang ojeknya, misalkan harga di situ tertera 26.000, tapi kita ngasih fee jadi 30 atau 35 gitu, boleh nggak Ustaz? Insya Allah saya jelaskan. Baik, itu saja. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Iya. Ketika kita membeli nitip dengan seseorang untuk belikan, jadi ini kasusnya yang menerima titipan adalah tukang ojek online. Umpamanya kita nitip makanan A, tolong belikan dari tempat toko A tersebut. Harganya umumnya 100.000. Sedangkan kita tidak memakai, tidak menyerahkan uang di awal. Berarti pakai uang dulu, dia dulu kan ya. No. Minjamkan namanya. Ya, kart namanya. Nanti akan kita bayar sebesar yang yang dipinjamkannya. Kemudian dia belikan dan dia tagihkan satu bon bukti pembelian barang tadi dan ditambah dengan biaya transportasi ojeknya. Ya. Maka di sini ada penggabungan dua akad. Pinjam meminjam, kemudian akad kedua sewa jasa transportasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naha an ba'in wa salaf. Beliau melarang dari menggabungkan dua akad yang ini memungkinkan terjadinya riba. Beliau melarang jual beli digabung dengan akad pinjam minjam. Contoh, A memberikan pinjaman kepada B 1 juta atau kita katakan 10 juta. Ya, kemudian A beli barang dari si B. Kira-kira B akan jual dengan harga normal atau malah gratis dikasih dia? Umpamanya dia pinjamnya 10 juta, kemudian dia beli gorengan 10 biji. Gratis atau di bawah harga atau harga normal? Di bawah harga. Gratis mungkin kalau untuk 10. Tapi kalau untuk 10 kilo beras mungkin di bawah harga. Iya. Ya. Ini yang dilarang Rasulullah. Karena si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dan qardin jarra naf'an fa huwa riba. Pinjaman mendapatkan keuntungan adalah riba sebelum akad pinjamannya selesai. Oleh karena itu Rasulullah melarang ini. Tapi larangannya adalah saddudz dzari'ah, agar tidak terjadi riba. Apabila riba bisa dihindarkan di sini karena manuhia sesuatu yang dilarang karena saddudz dzari'ah, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang haram seperti riba, dia akan dibolehkan apabila memungkinkan untuk menindakan riba di situ. Ya. Formalnya amat dia pinjam 10 juta. Dilihatnya orang beli harga gorengan tadi per gorengan 1.000, 1.000. Dia belinya 10, dibayarnya 10.000. Dan diterima oleh penerima pinjaman. Di sini ada riba di sini? Tidak ada. Termasuk enggak dalam larangan Rasulullah? Termasuk, tapi larangan Rasulullah SAW tadi agar tidak terjadi riba. Sekarang tidak ada riba, maka hukum asal adalah boleh Allah Ta'ala alam. Kembali kita kepada GoFood tadi. Anda pinjam uang tukang ojek. Hah? Driver tadi. Kemudian dibayar sebesar itu. Kemudian dikenakan cas, berarti minjam uang digabung dengan akad sewa menyewa jasa. Kalau tadi pinjam-minjam digabung dengan jual beli barang. Jual beli barang dengan jual beli jasa sama hukumnya. Ya, masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila tidak ada unsur riba, tidak ada masalah. Kalau harga yang dibelikan tadi adalah 100 ribu harga makanan tadi, transportasinya yang dicaskan dia sama dengan yang lain. Artinya, kalau saya naik ke Gojeknya, pergi ke tempat situ, antar lagi ke rumah, sama juga bayarannya dengan pakai jasa dia tadi yang pinjam uang. Berarti ada nggak manfaat di sini? Ada nggak keuntungan bagi tukang Gojeknya yang minjamin uang? Tidak ada. Maka hukum masalahnya kembali kepada mubah. Wallah ta'ala. Dan apabila dikasih bonus tambahan. Apabila dikasih bonus tambahan, sekarang hutang bertambah atau tidak? Diberinya bonus tambahan fi umamanya 3.000 umamanya atau 6.000 atau 10.000 fi tambahannya, berarti hutangnya 10.000 tetap dibayarkan 110.000, ada pertambah 10.000. Termasuk riba, kalau tidak diperjanjikan dari awal pakai asbar asbayfi, hukum asal memberikan hadiah berlebih, pinjaman berlebih ketika membayar ya, berbeda sebelum membayar. Subhanallah, permasalahannya sedikit. Ketika setelah lunas Anda berikan fee tadi, setelah dibayar, ini tambahan buat kamu, kan sudah dibayar. Ya, maka dalam hal ini hukum asalnya adalah boleh. Berdasarkan hadis ketika Rasulullah membayar kepada Jabir, membayar hutangnya, beliau Jabir mengatakan faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya kepadaku dan beliau tambahkan. Wallahu taala alam. Dan hukum asalnya fi ini bisa masuk dalam rishwah kalaulah driver ini adalah karyawan. Dia bukan karyawan akadnya. Ya, dengan demikian dia boleh. Kalau dia karyawan tidak boleh menerima fi, termasuk rishwah. Tapi sekarang dia bukan karyawan, memang jasa milik dia, kendaraan milik dia, bukan karyawan. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khair. Demikian Ibu Rahayu di Jakarta dan beberapa pertanyaan juga yang disampaikan dalam masalah ini. Alhamdulillah telah terjawab. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Bandung. Dengan Baik, silakan Ibu di Bandung, silakan. Ya. Silakan. Mau ini nanya Ustaz. Iya, Bu. Kalau kan kita ngeribitin barang. Jual barang tidak tunai. Ya. Ibu jual barang tidak tunai. Iya, ngeribitin gitu biasa, tapi enggak ditentuin itunya Ustaz, waktunya gitu, seridonya dia, saya rido. Di harga ditentuin. Iya. Ini masalahnya Ustaz begini. Terlambat tidak ada pertambahan. Iya, bukan ini masalahnya begini Ustaz. Ada yang mau renovasi kursi misalnya mau lebarannya Ustaz. Terus kita yang bayar, yang renovasi boleh nggak hukumnya Ustaz? Berarti ibu kasih ke dia uang. Renovasi kursi ya. Ya ibu kasih ke dia uang atau jasa? Bukan, orang itu yang biasa ngeribut. Dia mau renovasi kursi Ustaz, terus ibu yang bayar, boleh nggak hukumnya gitu ya Ustaz? Ibu kemudian dia bayar ke ibu berlebih atau sama? Gimana Ustaz? Dia bayar ke ibu berlebih atau sama? Oh kan hukum itu ribit itunya Ustaz. Bentar. Seorang butuh renovasi rumah atau kursi atau yang lain. Iya. Butuh uang namanya 1 juta. Iya Ustaz. Iya. Biasanya dia ribit barang. Sebentar dulu. Terus? Terus? Terus ini mah dia ini relokasi. Nah ibu yang bayar ke yang renovasinya itu, apakah boleh enggak Ustaz? Sebentar, ibu bayar nanti ibu dikembalin dia atau tidak ke ibu? Nyicil. Sebesar yang dibayar, yang ibu bayarkan atau lebih? Ya biasa aja hukum ridit gitu Ustaz, ada lebihnya. Ada lebihnya, riba ya, namanya ibu. Sedidoknya dia bayarnya gitu, mau mingguan kayak mau bulanan gitu. Ya ini riba namanya ibu. Ibu kalau mau yang halal saya tunjukkan solusinya. Oh gitu. Karena ibu serahkan adalah uang. Oh iya. Iya kan, dibayar oleh dia uang berlebih. Uang dengan uang menjadi riba. Iya. Tapi kalau umpamanya ibu serahkan barang atau jasa ke dia, kemudian dijual berlebih, terlambat tidak ada denda, atau seperti ibu katakan tadi, kapan dia bayar seridonya, iya, iya. Ini halal ibu jual berlebih. Iya. Dalam kasus tadi ibu katakan, sini kursi kamu, kemudian ibu telepon umpamanya tempat renovasi. Iya. Hah? Berapa datang ke sana coba cek kursi dia. Berapa renovasinya kira-kira? Dia bilang 1 juta. Ya udah bawa renovasi, huh? Bawa renovasi kemudian nanti setelah selesai saya yang bayar. Ya. Maka ibu katakan kepada dia, saya merenovasi punya kamu 1 juta, kamu nyicil 1.500.000 boleh. Oh, kalau gitu boleh ya? Boleh, karena ibu sekarang jual jasa bukan ngasih uang. Iya, bukan maksudnya enggak ngasih uang, Ustaz. Nah, tadi ibu kan bayarin, kalau bayarin kan ngasih uang. Tapi kalau ibu yang bekerja, ibu yang suruh dan telepon, datang tukangnya liatin, ibu juga ngeliatin, kan ada kerja di sini. Iya. Nah, itu halal. Iya. Jadi bayar langsung ke tukangnya gitu Ustaz. Iya, tapi bukan tinggal main bayar aja ibu. Ibu buat akad dulu, baru dijual ke. Karena syarat ibu menjual jasa setelah ibu miliki. Oh iya gitu. Jelas ibu ya. Ya, sekarang Allah berikik ibu di Bandung. Dan ini bisa untuk banyak akad, Ustaz. Ini sebagian akad investasi, menjual dengan tidak tunai barang atau jasa. Seperti juga umpamanya orang mau pakai jasa lebaran, mau beli tiket pesawat nggak kuat, tapi kalau pesawat mesti harus pakai nama. Kalau memungkinkan, wallah ta'ala alam, dengan nama orang lain. Ya, kalau mungkin. Nanti kalau pesawat mungkin tidak. Kereta api mungkin juga tidak ya. Yes. Kalau ada yang mungkin seperti bus, nah, bus dia mau pulang mudik Ramadan ini atau Lebaran, kan harga mahal, harga tiket pada minus sekian mahal kan. No. Dia mau pulang sekeluarga naik bus, ya. Maka umpamanya bisa sampai umpamanya pulang pergi ya sampai harga dengan 3 juta untuk satu keluarganya. Dia enggak mampu beli cash, tapi nyicil mampu. Hah? Lalu datang ke tetangganya yang punya, alhamdulillah punya kelebihan harta. Tapi dia ingin juga investasi, bukan sekedar pinjaman saja. Yeah. Dia katakan, Anda butuh tiket berapa? Dia bilang 10. Tiket bus ke Surabaya, Jakarta-Surabaya umpamanya. Yeah. Atau Jakarta-Medan, atau Jakarta-Aceh. Sebentar. Saya beli dulu 10, nanti anak bayarnya kan gak tunai kan? Ya tentu gak tunai dong. Ya udah, nyicil nanti ke saya. Dibelinya umpamanya per lembar tiket sekitar berapa? Kalau ke Medan tanggap 500 pulang pergi. Iya. Nah, ada 10 tiket berarti 5 juta kan? Kan berat beli 5 juta cash. Dia bilang, nih tiket 10, ya nyicil ke saya, ya sekian nanti jatuhnya 6 juta. Untung berapa? 1 juta. Terlambat tidak ada denda seperti dikatakan ibu tadi. Ya seikhlasnya saja kapan waktunya bayar atau nyicil yang umpamanya ditetapkan berapa angsurannya. Umpamanya pas bulan ini ada umpamanya 1 juta bayar 1 juta. Bulan depan umpamanya 700 bayar. Bulan depan ada 1,5 bayar. Paham saya? Paham, ini manfaat sekarang dalam yang mau bisnis di bidang ini. Masyaallah. Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khair, demikian ibu. Tapi tidak boleh untuk yang tiket pesawat dan kereta api karena sudah ada nama. Nama jelas. Sudah nama ada pembohongan dan ada penipuan malah. Dan itu dilarang oleh pemerintah juga seperti sekarang saya setahu saya dilarang oleh Dinas Perhubungan menjual tiket dinamakan calo ini. No. Kalau dibolehkan seperti untuk angkutan bus itu alhamdulillah boleh. No. Allah taala. Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali. Dalam kasus tadi yang lupa, yang tiket tadi, jangan diserahkan uang. Oh, nah, seperti yang waktu pertama. Tanda, seperti pertama tadi, kan diserahkan uang oleh si ibu. Diserahkan uang, kemudian dia cari sendiri jasanya gitu. Nah, dalam tiket tadi, berapa tiket ke Medan pulang pergi ya? 500 lah pulang pergi, tiket bus. Ya udah, ini 5 juta beli sendiri, nanti bayar 6 juta ya. Riba namanya. Tapi kalau mau halal, ada cara ya tadi. Anda dulu yang datang ke PO busnya, beli, kemudian jual. Seperti ibu tadi datang ke tempat servisnya. Betul. Gitu. Kemudian dia minta orang itu datang, perkirakan berapa, dapat angka sekian, kemudian dijual oleh dia sekian ke, setelah dia itu, dia, saya beli apa? Ya, ya silakan jasa saya beli. Saya jual ke, ibu itu jual ke tetangganya tadi. Itu halal. Baik. Jazakallah khair. Silakan kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam pembahasan bab jual beli. Kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Okta dari Jakarta. Silakan ibu. Silakan ibu. Ya, Pak, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya bekerja di salah satu perusahaan percetakan sebagai accounting. Saya setiap bulan saya merekap laporan bank dan di situ kan ada bunganya. Terus udah gitu saya juga harus merekap mengenai sebentar Ibu. Bunga ini karena perusahaan menabung di sana atau dari mana? Karena perusahaan menabung di sana. Nah, bukan karena perusahaan minjam ya? Bukan. Terus yang kedua juga perusahaan juga ada pinjaman. Dan di situ ada laporan keuangan dari laporan dari bank dan saya juga wajib mencatat itu di dalam program akuntansi di perusahaan tersebut. Iya. Pinjamannya dengan riba. Pastinya dengan riba. Iya. Terus yang ketiga juga ada pinjaman ke personal. Jadi saya harus mengatur pembayaran tersebut setiap bulan pinjaman ke personal dengan bunga yang sama. Artinya kan di situ riba. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya saya bekerja di perusahaan tersebut sebagai accounting yang menuntut saya memang harus melaksanakan tugas seperti itu. Terus yang kedua apa? Ini sebentar, saya jawab yang pertama Bu daripada terlalu panjang. Yang pertama hukumnya haram. Dan gaji ibu tidak halal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk mendoakan orang pencatat riba dijauhkan dari rahmat Allah. Ibu kasih gratis pun Anda katakan saya selesaikan riba bunga Anda ini dengan gratis catat pembayarannya dan pengaturannya gratis, ibu berdosa. Apalagi sekarang dapat uang untuk jasa yang haram tadi. Maka ibu katakan kepada dia, selain yang ada bunga baik pinjaman dari perusahaan atau perusahaan yang naruh dana di bank dengan cara bunga itu saya kerjakan, tapi ini saya tidak mau. Kalau dia mau dengan persyaratan itu dia bekerja, alhamdulillah. Kalau tidak mau, cari rezeki Allah yang lain yang banyak yang halal. Oh gitu. Iya. Pak Ustaz, satu lagi mengenai pekerjaan. Boleh. Juga. Misalnya, saya kan kerja di percetakan ya, Pak Ustaz. Iya. Saya melayani customer. Nah, customer itu mencetak buku-buku agama seperti buku gereja, buku Buddha, itu buku-buku agama deh, gitu kan. Mengenai poster-poster kegiatan agama lain. Itu bagaimana hukumnya? Ibu yang nerima proyeknya atau ibu yang tenangin proyeknya atau ibu sebagai apanya? Jadi di percetakan itu orang datang ke kita. Maaf, ini ibu bagian yang langsung nerima proyek atau ibu tidak ada hubungan dengan itu? Kalau saya seandainya bagian yang menerima proyek customer datang ke saya, ini gimana Pak Ustaz? Haram hukumnya ibu. Karena untuk buku-buku yang sesat dan menyesatkan dan merusak akal dan agama manusia ya, tanpa ada biaya pun dicetak haram hukumnya, menyebarkan saja haram hukum umpamanya. Ya, ada buku-buku yang merusak pemikiran, akidah dan akhlak, ya, etika, di buku-buku porno dan buku-buku yang merusak dan seperti buku-buku syirik dan buku-buku sihir, primbon segala macam, gratis pun haram. Sekarang dapat imbalan dari hal itu, imbalan yang haram. Tapi pada umumnya sih cetak-cetak buku di luar daripada itu. Dan mungkin pada saat itu kalau memang ada, kalau ibu bagian yang terima, ibu katakan saya gak mau terima ini. Oh gitu. Ya. Tapi kemudian dia terima yang lain, ada ibu hanya mau menerima yang tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama, buku pelajaran, buku segala macam yang berguna, buku sejarah yang berguna. Ini kemudian ibu terima yang ini, dan ada yang lain juga terima. Walhasil umpamanya hitung berapa persen yang haram ini dalam bulan ini. Umpamanya cetak yang haram sekitar 10% dalam bulan ini. Yang bagus dan baik berarti sekitar 90%. Gaji yang ibu terima umpamanya 10 juta. 9 juta halal, 1 juta haram berikan kepada fakir miskin. Oh, gitu ya, Pak. Tapi kan capek ibu, 10% dari gaji ibu untuk fakir miskin, mending 100%-nya untuk ibu dan halal. Oh gitu. Iya kan. Kalau perusahaan itu yang terima Pak Ustaz? Iya, kalau perusahaan terima seperti tadi. Oh, ibu itu berapa persen pekerjaan yang haram dilakukan tadi? Kan otomatis gaji ibu sekian persen dari yang haram juga kan? Oh iya iya. Iya atau tidak? Iya. Maka keluarkan dari gaji ibu sekian persen yang haram tadi. Oh gitu. Ya Allah wa'alaikum. Iya Ustaz. Makasih banyak Allah Ustaz. Allah bertaufiq wa'alaikumullah ibu. Iya jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum jazakallah khair ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal. Taib, kami berikan kesempatan yang lain, silakan di 021-823-6543. Kami sampaikan, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Lutfi di Bekasi. Silakan Ibu Lutfi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Lutfi. Iya, kebetulan suami saya itu bekerja di satu perusahaan. Iya. Kemudian kondisi perusahaannya memang saat ini tuh lagi tidak terlalu sehat. Iya. Jadi sepengetahuan kami, gaji yang terakhir lah ya, terakhir beberapa bulan ini itu jadi mengandalkan pinjaman dari bank karena perputarannya tidak terlalu bagus untuk dari yang hasil orderan perusahaan. Jadi perusahaan itu meminjam ke bank. Yeah. Nah, hukumnya gaji yang diterima sama suami saya itu gimana? Suami ibu di bagian apa di perusahaannya, Ibu? Di bagian ini apa, IT. Tidak ada hubungannya dengan pinjaman tadi? Artinya bukan dia yang minjam, bukan dia teratanganin, bukan dia tulis akadnya, bukan ya? Bukan, cuma ya, alhamdulillah enggak ada mah. Ya, kami menduga bahwa sebenarnya yang gaji yang terakhir-terakhir karena memang keuangannya agak tidak baik itu mengandalkannya dari pinjaman bank gitu, dari sisi. Tidak ada masalah, halal boleh insyaallah. Oh, alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Dalam hal ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Nah, inilah Rasulullah SAW adalah pemakan riba. Dalam hal ini bank yang memberikan pinjaman, dia akan mendapatkan pertambahan. Dia pinjamkan umpamanya 100 juta, dia minta pertambahan 10% atau 20% menjadi 120 juta. Dia pemakan riba 20 juta. Pemberi makan perusahaan. Kan dia pinjam kemudian dibayarnya 120 juta. Ada pertambahan riba 20 juta. Maka perusahaan tersebut ini yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pemberi makan. Maka tadi saya tanyakan, suami beliau berhubungan atau tidak dengan pemberi makan? Apa artinya? Kalau dia yang direktur yang dirut yang menandatanganin akad pinjaman, jelas dia pemberi makan, menyetujui akadnya. Atau dia bagian accounting seperti ibu yang tadi yang mencatat, juga mencatat akad riba. Jelas ini haram. Tetapi dia tidak ada hubungan dengan hal itu semua, bukan pemakan. Hah? Termasuk penulis juga tidak. Saksi kan tidak ada. Dalam akad kan dia tidak dihadirkan. Tidak jadikan saksi semua karyawan kan ya. Cuma hanya tahu saja, mungkin saja, kemungkinan besar seperti tadi dikatakan beliau. Menduga saja. Iya. Maka hukum asalnya, halal dia terima gajinya yang tidak ada hubungan dengan perusahaan riba tersebut. Walaupun uangnya dari bank, karena ribanya itu bukan dalam fisik uangnya. Dalam akad yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ada pun fisik uangnya halal. Maka kaum muslimin yang terlanjur dahulu tidak tahu, beli rumah dengan riba, beli kendaraan dengan riba, dan setelah tahu bertaubat, selesai hutang piutangnya, berarti selesai akad ribanya. Status rumah halal atau tidak halal? Status kendaraan halal atau tidak halal? Karena ribanya sudah selesai dan bukan pada uangnya. Dan tidak ada sekarang unsur ribanya. Maka ini dikatakan pendapat terkuat dari pendapat kaum ulama, jumhur para ulama, ya, bahwa riba tersebut bukan pada fisiknya, daripada akad. Bila telah selesai maka tidak ada, ya, berdasarkan hadis Barirah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ishtariha wa'atikiha washtariti wa innama al-wala'u liman a'taq. Barirah pihak tuannya mensyaratkan kepada Aisyah akan membeli Barirah. Kapan Aisyah memerdekakan Barirah sebagai budak, maka wala, perwalian, menjadi milik pemilik sebelumnya, bukan pemilik Aisyah sekarang yang memerdekakan. Dan ini tetap bertentangan. Pada dasarnya dia menjadi milik si pembeli, karena sekarang milik dia. Ketika dia merdekakan, perwaliannya milik dia, bukan milik pemilik sebelumnya. Tetapi kita mensyaratkan, nah kata Rasulullah, terima aja persyaratannya, karena persyaratan batil. Dengan demikian, terima saja persyaratan kata Rasulullah, akadnya sah atau tidak sah perpindahannya. Wa innamal wara'u liman a'taq, kata Rasulullah, perwaliannya itu milik orang merdekakan. Maka dengan demikian, di sini ada dua, jual beli ada persyaratan, persyaratannya persyaratan batal. Jual belinya sah atau tidak sah, sah perpindahan barang dan uang sah, cuma persyaratan jadi batal. Begitu juga dengan pinjaman riba tadi. Pinjam umpamanya 100 juta perusahaan, dibayar, ada persyaratan riba, akad pinjamannya sah, uangnya sah. Yang batal riba 20 jutanya ini, akadnya batal, dibayar oleh perusahaan juga, perusahaan mendapat dosa batal tadi. Harusnya tidak dibayarnya riba tadi. Ketika dibayar menjadi berdosa seluruhnya. Ya, ini seperti ini cara pandang dinullah yang maha adil dan maha mulia ini. Kalau tidak, enggak bisa kita hidup di dunia ini. Bukankah negara kita semua fasilitas umumnya pakai pinjaman bank dunia? Dengan cara riba, kalau dengan cara halal, pasti dengan riba. Kalau begitu jangan pernah lewat jalan. Mau tol, mau tidak tol, jangan. Ambil dia jalan yang rumput-rumputnya di situ. Ini kan pakai riba, saya enggak pernah lewat di sini. Yang buat akad ribanya bukan kita. Pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sebagai pemberi makan juga. Walaupun secara tidak langsung umpamanya bayar ini segala macam, tapi kita bukan yang langsung. Yang langsung tidak berdosa. Bukan yang mengurus akadnya juga kita. Enggak ada hubungan kita dengan IMF atau bank dunia tersebut. Tidak ada hubungan kita. Juga enggak saksi dalam akad mereka. Ketika mereka bikin akad, kita tidak hadir di situ. Kalau masalah halal berdasarkan hadis tadi. Wallah ta'ala alam. Baik, Ustaz, masya Allah. Jazakumullah khair dan faedah yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini merupakan ikhtitam atau penutup kajian kita di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman ilmu akan dinnya sehingga menyelamatkan kita. Karena orang yang tidak mengerti syariat Allah berada di antara tarafain naqid. Seperti tadi, terlalu was-was, terlalu hati-hati sehingga tidak bisa hidup. Ada juga yang sama sekali cuek, tidak ingin memperhatikan sehingga terjerembab juga dalam ketidak bisa hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga dengan ilmu tadi bisa menyelamatkan kita, mana yang boleh kita lakukan, mana yang harus kita hentikan secepatnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.